pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 31 Oktober 2015 dibacakan Ardiansyah. Gubernur tetapkan UMP Aceh 2016 senilai 2,1 juta rupiah. ABK asal Samalanga meninggal setelah terjatuh dari kabin kapal. Pengungsi bertambah akibat serangan gajah meluas. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Gubernur Aceh Zaini Abdullah kemarin menetapkan upah minimum provinsi atau UMP Aceh untuk 2016 senilai Rp2.118.500. UMP yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2016 itu lebih besar 11,5% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp1.900.000. Bahkan lebih tinggi dari UMP Sumatera Utara tahun 2015 sebesar Rp1.625.000. Penetapan UMP Aceh 2016 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 30 Oktober itu dibuat berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Insinyur Helvizar Ibrahim mengatakan dasar perhitungan UMP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan ini berlaku bagi seluruh pekerja baik di perusahaan swasta, BUMN, instansi pemerintah maupun usaha-usaha sosial lainnya. Helvizar berharap pada awal 2016 mendatang, seluruh pengusaha di Aceh telah mampu membayar upah pekerja sesuai dengan UMP yang barusan ditetapkan. Sudarlun Ilyas Arahman, 46 tahun. Warga Tengku di Potu Pineng Siribe, Kecamatan Samalanga Biren, meninggal dunia setelah terjatuh di kabin kapal kawasan Jalan Sisinga Mangaraja, Gampung Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Jumat dini hari. Korban diduga terjatuh akibat penyakit asma yang dialaminya kambuh. Wadan Satgas Komrapi Banda Aceh, Muhammad Yusuf, menyebutkan, pada saat kejadian korban sedang bersama Iskandar, 49 tahun, warga asal Sigli yang sedang menjaga kapal bot KM Beringin Baru, Gampung Lampulo. Menurut keterangan saksi, pada awalnya korban berada di luar bot. Karena merasa sesak nafas, korban memutuskan masuk ke bilik kapal. Waktu mau masuk ke bilik kapal itulah korban tiba-tiba terjatuh ke kabin yang memiliki kedalaman kapal kurang lebih 2 meter. Korban diyakini meninggal dunia di lokasi kejadian, tepatnya di dekat mesin yang berada pada lambung kapal. Selanjutnya korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUZA Banda Aceh. Sudarlun, gangguan gajah yang terjadi sejak 2 pekan terakhir di Dusun Sejahtera, Desa Rimbaraya, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah, dilaporkan meluas ke dusun-dusun lain di desa tersebut. Jumlah pengungsian ditampung di ibu kota kecamatan di Blang Rakal juga bertambah dari 2 hari sebelumnya, 26 kakak, kini menjadi 52 kakak. Camat Pinturi Megayu, Dr. Andes Mukhtar mengatakan, hingga kemarin tercatat 52 kakak atau 153 jiwa pengungsi yang ditampung di ibu kota kecamatan. Mereka belum berani kembali karena gangguan gajah belum berhenti, malah sudah melebar ke dusun lain di desa Rimbaraya. Menurut Mukhtar, sejauh ini tidak ada masalah terhadap penanganan pengungsi. Logistik ditanggung oleh Pemkab Bener Meriah melalui Dinas Sosial dan BPBD. Dampak dari pengungsian ini diakui oleh camat sangat merugikan masyarakat karena lahan usaha mereka terlantar Begitu juga harta benda ditinggalkan begitu saja. Sudarlun, selain dua rumah rusak akibat longsor yang disebabkan hujan deras yang terjadi di Tang Sepidi pada Kamis lalu, juga menyebabkan tebing penahan jalan di Kampung Ranto Panjang, kecamatan setempat ambruk. Amatan di lokasi, tebing jalan yang ambruk berada di tiga titik, mulai dari perbatasan Kampung Blangdot hingga Ranto Panjang. Kondisi itu membuat jalur darat tersebut terganggu. Jika tidak segera diatasi, jalan itu akan terancam putus. Sementara itu, Camat Tangsi Insinyur Jakfar menjelaskan setiap turun hujan, jalan itu selalu terus digerus longsor. Kikisan longsor terus melebar sehingga dikhawatirkan akan memutuskan jalan. Sementara itu, petugas BPBD PIDI dan TNI serta Polri dan masyarakat kemarin membersihkan dua rumah yang rusak akibat longsor dari sisa lumpur. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, badan jalan provinsi yang menghubungkan ibu kota Subul Salam menuju Runding kembali putus hingga hampir 10 meter setelah hujan deras mengguyur daerah ini Jumat malam. Akibatnya arus transportasi dari Subul Salam menuju Runding dan Longkip maupun sebaliknya lumpuh total. Putusnya badan jalan ini mengagetkan para pengguna jalan karena terjadi malam hari. Pantauan di lapangan, kondisi jalan yang berada di dekat tanjakan tersebut hancur setelah diterjang arus air pasca hujan deras yang mengguyur daerah ini sepekan lalu. Menurut warga, ini merupakan ketiga kalinya putusnya setelah sebelumnya juga terjadi pada Juni dan Agustus lalu. Jalur tersebut ambruk akibat diterjang air. Pasalnya, bok yang terdapat di sana tidak mampu menampung debit air yang cukup besar. Warga pun akhirnya berinisiatif membangun jembatan darurat menggunakan kayu dan hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Itu pun dengan cara dibantu dorong oleh warga di sana. Warga memungut uang lelah dari pengendara seikhlasnya atas bantuan mereka mendorong dan memperbaiki jalan. Sudarlun, satu keluarga asal PIDI yang menetap di Gampung Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, terdiri dari ayah, ibu, dan empat anak terlantar selama 8 hari di Kota Subul Salam. Bahkan mereka sempat terancam kelaparan setelah mengikuti ajakan 3 pencari sumbangan untuk anak yatim. Warga yang diduga korban penipuan itu adalah M. Hasan, 45 tahun, dan istrinya Nur Aini, 40 tahun, beserta 4 anak mereka, masing-masing Yuliana 13 tahun, Laitul Jana 12 tahun, Ulfa Fadila 11 tahun, dan Rizka Munandar 3 tahun. Menurut Hasan, sebelumnya ia bersama istri dan anak-anaknya berkunjung ke rumah famili di Melabu. Ketika akan kembali ke Banda Aceh, ia kehabisan ongkos. Secara kebetulan Hasan bertemu dengan 3 warga asal Loksmawe yang mencari bantuan untuk dayah anak yatim piatu di Gerdung Pase. Ketiganya adalah Bakar, Manyak, dan Fajar. Dalam pertemuan itu, Bakar mengajak Hasan ke Subul Salam. Ongkos dan makan untuk Hasan dan keluarganya ditanggung semuanya. Sesampai di Subul Salam, Bakar meminta Hasan dan keluarganya itu ikut membantu mencari sumbangan dari rumah ke rumah selama 2 hari. Menurut pengakuan Hasan, ia dan keluarganya berhasil mengumpulkan sumbangan Rp650.000. Namun setelah uang hasil meminta-minta itu diserahkan kepada Bakar CS, mereka pun menghilang. Setelah terkatung-katung tanpa pembekalan, akhirnya Hasan dan keluarganya ditampung di Masjid Al-Munawarah, Desa Subul Salam Selatan. Sudarlun, Kota Banda Aceh keluar sebagai juara umum Lomba Kegiatan Kreativitas Siswa Berkebutuhan Khusus tahun 2015 dengan memborong 3 gelar juara 1 sekaligus. Kadis Pendidikan Hasanuddin Darjo mengatakan, dengan lomba ini diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan diri para siswa berkebutuhan khusus. Sebab lewat kompetisi ini, para siswa mampu memperlihatkan prestasi seperti yang dicapai siswa reguler umumnya. Pada lomba kreativitas siswa berkebutuhan khusus yang berakhir Jumat kemarin, trio siswa SDLB dan SMPLB Labui Banda Aceh memborong 3 gelar juara pertama sekaligus. Sebagai juara umum, trio SDLBN dan SMPLB YPPC Banda Aceh berhak mewakili Aceh pada lomba tingkat nasional. Info cuaca hari ini. Berikutnya, Sudarlun, kita dengarkan perkiraan cuaca untuk sejumlah kabupaten kota di Aceh hari ini. Prediksi cuaca ini dikeluarkan BMKG Balai Besar Wilayah 1 Stasiun Blang Bintang. Hari ini wilayah Banda Aceh, Sabang, Sebusalam, Aceh Utara dan Aceh Timur, Pidi, Biren, Loksmawe dan Langsa, BMKG memprediksi turun hujan. Wilayah Aceh Tenggara, Simelu, Aceh Tengah, Gayolues, Bener Meriah, Nakan Raya, Aceh Selatan, Pidijaya, Aceh Jaya dan Aceh Barat, BMKG memprediksi hujan. Sementara itu, tinggi gelombang di perairan Aceh diperkirakan 1 hingga 2 meter dengan kecepatan angin 0,5 hingga 32 knot per jam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 31 Oktober 2015. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudahlun, wassalam.